Ojo nangis wae nganti entek luwe. Masalah kuwi ra cukup mung ditangisi. Tetep lakoni wae, pasti ono dalani. Masalah, masalah, wong urip mesti